Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين والوارثون من الرجال عشرة والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وإن سفر wal abu wal jaddu wa in safa wa in ala wal akhu wa ibnul akhi wa in tara khaya wal ammu wa ibnul ammi wa idza taba'ada wa idza taba'ada waz zawj wal maula al mu'tiq gitu ya wal warithuna min an nisa'i sab'un al bintu وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقات. Kata Syekh Abi Suja rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ أَشَرَةٌ, orang-orang yang menjadi ahli waris minar rijali dari kalangan laki-laki asyaratun, itu ada 10. Yang pertama al-ibnu, anak. Wabnul ibni, anaknya anak laki-laki. Jadi yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Yang kedua ibnul ibni, anaknya anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu. Wa insafala, dan terus ke bawah. Wal abu, yang ketiga al-abu, yaitu bapak. Wal jaddu, kakek. Wa in ala, terus bapaknya bapak, bapaknya bapak, bab terus bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapak lah lo ribet kan. Jadi jad itu kakek, wa in ala, dan terus ke atas. Wal akhu, saudara kandung. Wa ibnul akhi, anak laki-laki dari saudara kandung. Wa in tara khaya, dan terus ke arah sana, maksudnya ke arah samping. Wal ammu, paman. Paman enggak dijelasin nih, kalau Syekh Matan Amatan Asy'abi Sujanya enggak dijelasin paman yang mana kan begitu. Tapi nanti di syarahnya dijelasin. Wa ibnul ammi, anak laki-laki dari paman. Wa in taba'ada, dan terus menjauh, maksudnya tuh ya apa namanya, anaknya apa namanya, anaknya paman, anaknya anaknya paman. Terus ke bawah. Entah kita jelasin. Wazawju, dan juga is suami. Wal maula al mu'tiq, al maula itu artinya orang yang merdeka, al mu'tiq yang membebaskan. Jadi kalau ada budak, ada budak, lalu ada orang yang membebaskan dirinya. Maka katakanlah ada budak nih, saya punya duit lumayan banyak alhamdulillah. Lalu saya lihat ada budak, saya bebasin budaknya 100 juta nih, 100 juta nih bebasin budak. Maka budak ini kan jadi merdeka. karena dia merdeka, dia jadi punya duit. Dia punya sendiri, nggak punya tuannya, dia megang duit, dia usaha, dia kerja, kumpulin banyak duitnya, meninggal. Nah, saya sebagai orang yang membebaskan dulu ketika dia budak, saya termasuk ahli warisnya. Itu. Jadi, itu yang disebut al-maula al-mu'tik, yaitu orang yang membebaskan dari perbudakan. Wal-warisatu minan nisa isab'un. Dan ahli waris minan nisa daripada perempuan sab'un itu ada 7. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Bintul ibni, yang kedua yaitu anaknya, anak perempuan dari anak laki-laki. Tak kita jelasin. Wal ummu, ibu. Wal jaddatu, yaitu jaddah, nenek. Enggak dijelasin nih, neneknya ini ibunya bapak apa ibunya ibu, kan gitu. Wal ukhtu, yaitu saudara perempuan, saudari perempuan. Waz zaujatu, istri. Wal maulatul mu'tiqatu, dan juga perempuan yang membebaskan dari perbudakan. Tadi ya. Jadi ada budak, kemudian dibebasin sama orang perempuan yang punya duit banyak. Siapa orang perempuan yang punya duit banyak di sini? Siapa? Sama Ibu Megawati. Ada budak dibebasin sama Mega. Mega itu namanya Maulal Mu'tiqatu. Nanti kalau orang yang merdeka itu bekerja, punya duit lalu meninggal, maka dia termasuk ahli waris nih yang membebaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk nih ke apa yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala ila akhirih. Wal warasatu, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, wal warasatu qad yakunani mukhtalitaini wa qad yakununa mutamayyizin. Al warasatu qad yakunu mukhtalitina wa qad yakununa mutamayyizina. Mukhtalitin itu maksudnya ahli waris itu bisa jadi mukhtalitin, di dalamnya ada laki ada perempuan. Wa qad yakununa mutamayyizin, bisa jadi ahli warisnya cuman ada salah satu dari laki atau dari perempuan aja, mutamayyiz khusus, jadi cuman laki doang. Fa bada asy-syekhu, Syekh Abi Suja, memulai pembahasan bab faraid binawail mutamayyizin, dengan jenis mutamayyiz, dengan jenis yang satu khusus yaitu laki-laki. Faqala, beliau mengatakan, wal warisuna minar rijal, ahli waris dari kalangan laki-laki dan seterusnya. Wa addahum, dan beliau jelaskan, sebutkan satu persatu. Walin nasi fi addihim tariqana, walin nasi, dan orang kebanyakan, fi addihim, dalam menjelaskan siapa-siapa ahli waris, tariqan, ada dua cara. Tariqul ijaz, yaitu tariqul ijaz. Tariq itu cara sederhana mengungkapin, jelasin siapa ahli waris. Wa huwa alladhi dhakaruhu syekh, yang disebutin oleh Syekh Abi Suja ini, yang katanya rijali asyarah, itu tariqul ijaz, itu cara sederhana mengungkapin, ngejelasin siapa-siapa ahli waris. Padahal ahli waris enggak cuma 10, lebih daripada itu. Ahli waris laki-laki enggak cuma 10, tapi lebih daripada itu. Tapi itu tariqul ijaz, yaitu cara sederhana menyebutkan ahli waris. Dengan begitu, tariqul ijaz. Wa huwa alladhi dhakarahu syekhu, itu yang disebutkan oleh Syekh Abi Suja. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara para ulama, man ya'udduhum, siapa yang menyebutkan ahli waris, ala sabilil basti, dengan cara diurai, dijelasin secara luas. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, ini tadi tariqul ijaz kayak Syekh Abi Suja, wal warisuna minar rijali asyara, itu tariqul ijaz. Tapi tariqul basti, yang menjelaskan lebih banyak, mengatakan al-warisuna, orang-orang yang jadi ahli waris, minar rijali, daripada laki-laki, khamsata asyarah, yaitu 15. Jadi kita hitung nih, 15. Ada 15 al-warisun. Ahli waris kelihatan apa enggak? Mudah-mudahan kelihatan. Ahli waris laki. Ada 15. Oh. Ini mayit nih. Ini mayit nih. Ini center point-nya di sini. Mudah-mudahan kebaca ya. Kalau di sini nggak jelas tuh tulisan saya. Mudah-mudahan kebaca. Kebaca Pak Iwan ya. Yang pertama al-ibnu. Al-ibnu itu anak laki-laki nih sini nih. Nah, namanya al-ibnu. Anak laki-laki. Itu nomor satu. Nomor satu anak laki-laki. Satu. Nah, gitu. Wabnul ibni. Dan juga anak laki-laki daripada anak laki-laki. Jadi anaknya. Ibnul ibni. Ibnul ibni. Ah gitu. Ini nomor dua nih. Cucu. Cucu laki-laki. Wa insafala dan terus ke bawah. Terus ke bawah itu maksudnya laki-laki dari anak laki-laki. Jadi terus laki-laki. Nah, kalau perempuan itu nanti ahli waris perempuan. Tapi kalau terus ke bawah wa insaful. Wa insafala. Terus ke bawah. Anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak. Ntar kalau perempuan berhenti dah. Kalau ada perempuan berhenti. Tapi seterusnya itu kalau anak laki-laki terus. Wal abu. Ah, nulisnya salah nih. Harusnya disisain buat apa namanya? Buat bapak. Enggak apa-apa. Ini bapak di sini. Ahli waris laki-laki nih. Ahli waris laki-laki. Di sini. Ahli waris laki-laki. Jumlahnya 15. Yang kedua al-abu, bapak. Bapak ini nomor 3. Bapak. Kemudian di atasnya bapak ada wal abu wal jaddu. Jaddu itu bapaknya bapak. Ini masih laki-laki semua. Kita lagi ngomongin laki-laki. Ini ahli waris laki-laki. Kakek. Al jaddu. Kakek. Dan ini terus ke atas. Terus ke atas. Wa in ala. Dan terus ke atas. Nah, gitu. Ada 1, 2, 3, 4. Baru 4. Kemudian al-akhu minal abawaini. Saudara. Saudara kandung. Yang ibu dan bapaknya sama. Gitu. Al-akh minal abawaini. Berarti ini ke samping. Samping sini, samping sini nih yang luas. Al-akh. Saudara kandung. Ini nomor 5. Al-akh li'abawaini. Saudara kandung. Wal akh minal abi nomor 6. Al akh minal abi di mana nih? Di sini. Al akh minal abi apa lil abi tulisannya? Al akh minal abi. Saudara seayah doang. 6. saudara seayah. Jadi bapaknya dia sama bapaknya mayit, cuman ibunya beda begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 7. Wal akh minal ummi, saudara seibu doang. Ibunya sama tapi bapaknya beda. Ingat nih, ini mayitnya di sini nih, mayit nih. Yang apa namanya, yang mewarisi. Ini al akh minal ummi. Jadi nomor 7. Saudara seibu. Ah, begitu. Mudah-mudahan gak ribet nih. Wa ibnul akhi. Nah, lo naruhnya di mana nih ibnul akhi nih? Ini mestinya tulisannya jangan begini nih. Langsung aja di bawahnya. Di sini ya, anak. Ini nomor 1, nomor 2, cucu. Cucu al-ibnu, cucu. Kemudian ibnul akhi. Ini ibnul akhi minal abawaini. Anak dari saudara kandung. Nah, ini berarti nomor 8. Ibnul akhi minal abawaini. Itu nomor 8. Anak. Bahasa enaknya keponakan. Keponakan. Keponakan nomor 8. Wabnul akhi minal abi. Ibnul akhi minal abi. Ini akhi minal abi. Ini ibnul akhi minal abi. Berarti ini ibnul akhi. Anak dari saudara seayah. Ini nomor 9. Keponakan. Keponakan juga namanya nih. Ini laki-laki ya. Semuanya masih laki-laki. Kebaca apa enggak sini Pak Iwan keponakannya? Keponakan. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah, anak dari saudara si ibu ahli waris apa enggak? Bukan. Anak dari saudara-saudari si ibu bukan ahli waris. Yang ahli waris itu anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah. Anak dari saudara si ibu bukan ahli waris. Begitu. Wal am. Kemudian yang nomor 10. Jadi anak yang keponakan yang ahli waris itu keponakan dari saudara kandung, keponakan dari apa namanya saudara si ibu. Dan ini nggak ada terusannya. Kan kalau anak anaknya anak wa insafal dan terus ke bawah anaknya anak terus gitu ya. Tapi kalau keponakan udah berhenti doang satu. Ibnul akh udah gitu doang. Nggak make wa insafal enggak. Kemudian saudara si ibu enggak, anaknya bukan ahli waris. Saudara si ibunya ahli waris nomor 7. Kemudian nomor 10 siapa? Al-ammu lil abawaini. Al-am berarti di sini nih am. Al-am li abawaini. Ini juga naruhnya jangan di sini nih, salah nih. Langsung di bawahnya aja gitu ya. Bapak nomor 3. Nomor 4, kakek. Ini masih laki-laki semua nih, belum perempuan. Gitu. Kemudian yang ke-10 tadi siapa? Al-am minal abawaini. Al-am minal abawaini itu artinya paman sekandung. paman yang mana bapaknya dia dan emaknya dia itu adalah kakek nenek kita. Itu namanya paman sekandung. Jadi bapaknya dia sama ibunya dia itu adalah bapak dan ibu yang sama dari bapak kita. Itu namanya paman sekandung. Kira-kira gimana tuh jelasinnya? Itu namanya paman sekandung. Pokoknya kita punya kakek Haji Nawawi. Nenek kita Haja Nafsiyah. Haji Nawawi sama Haji Nafsiyah punya anak 5. Satu, Haji Maulana. Itu bapak kita. 2, Haji Saprudin. Nah, Haji Saprudin itu paman seayah seibu. Paman kandung. Kenapa? Karena bapaknya dan ibunya adalah kakek nenek kita. Bapaknya dia sama bapaknya bapak kita sama. Nena, ibunya dia sama ibunya bapak kita sama. Gitu. Itu namanya al-ammu minal abawain. Ya, al-ammu lil abawain. Nomor 10. Paman kandung gitu nyebutnya ya. Iya kali paman kandung itu. Kemudian selanjutnya wal amu lil abawaini. Ini kudu harusnya tadi mayitnya lebih di tengah tapi enggak apa-apa. Ini lebih ke atas nih. Karena ternyata nanti keponakannya juga saudara, ahli waris. Al-am ya Allah. Kelihatan masih. Al-amu lil abawaini. Paman. Kandung nomor 10. Kemudian wal amu lil ab, paman seayah doang. Paman seayah itu maksudnya adalah paman yang bapaknya sama kakek kita sama, tapi ibunya bukan nenek kita. Itu namanya paman seayah. Tadi ya, Haji Nawawi sama Haja Nafsiyah nikah. Punya anak namanya Haji Maulana. Haji Maulana bapak kita. Gitu. Lalu Haji Nawawi nikah lagi sama perempuan namanya Haja Masito. Haja Masito sama Haji Nawawi punya anak namanya Haji Yusuf. Nah, Haji Yusuf itu adalah ke saya atau ke apa namanya, itu paman seayah doang. Karena ayahnya Haji Yusuf kan Haji Nawawi, sama tuh kakek saya gitu. Tapi kalau ibunya bukan Haja Nafsiyah, ibunya itu Haja Masito. Nah, jadi beda nenek, itu namanya paman seayah. Di sini nih. Al-ammu lil abi. Nomor 11. Gitu. Kemudian selanjutnya siapa nomor 12? Ibnul ammi lil abawaini. Ibnul am, anak dari paman, berarti sepupu sama mayit sepupu nih di sini nih. Ibnul ammi lil abawaini. Ini tempatnya memang kurang begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kenapa ditulis bahasa Arabnya juga, biar teman-teman yang kagak ikut live nonton rekaman ketemu nih tulisan Arabnya, biar dicocokin maksudnya artinya. 12 itu sepupu. Sepupu. Sepupu yang ayahnya itu nek. Sepupu, pokoknya sepupu ini sepupu yang neneknya, emaknya, nenek sama kakeknya sama gitu, sama mayit gitu. Kemudian ibnul ammi lil abi. Ibnul ammi lil abi. Dan itu kagak ada tulisan wa insafal. tadi ya, kalau anak kan wa insafar terus sampai ke bawah, bawah, bawah, bawah terus gitu. Tapi kalau ini enggak, kalau udah pun ini sepupu punya anak, nah, anaknya sepupu kagak gitu. Ponakan kan jatuhnya, cuman enggak, dia enggak apa namanya, dia bukan ahli waris. Jadi cuman segini doang nih. Nomor 13 yaitu ibnul ammi lil abi. Yaitu nomor 13 sepupu juga, cuman sepupu beda nenek gitu. Itu ada 13. Di sini disebutnya 15. Siapa lagi ini dua? Wa bunu al-ammi lil abi wa zawju al-mu'tiq. Awal zawal zawju al-mu'tiq. Az-zawju yaitu suami. Berarti ke sini nih. Az-zawju yaitu nomor 14. Suami nih. Ini namanya ahli waris laki-laki. Kemudian yang nomor 15 al-mu'tiq. Al-mu'tiq kita taruh di sini. Al-mu'tiq itu artinya pembebas. Jadi maksudnya budak. Budak itu kalau dia budak, dia kan enggak punya harta, dia enggak megang duit. Duitnya semua punya tuannya. Tapi ketika dia bebas, dibebasin, ada orang, misalnya tadi saya punya duit banyak, ada budak saya bebasin 100 juta. Maka saya itu statusnya adalah mu'tiq. Nanti kalau si orang yang merdeka ini gara-gara saya merdekain pakai duit saya, dia punya duit, dia punya harta, meninggal, maka saya ini ahli warisnya. Karena sayalah menjadi sebab kenapa dia punya harta. Hikmahnya itu, tapi sebabnya ya karena syariat memang seperti itu. Bahwa pembebas al-mu'tiq itu bagian daripada ahli waris. Ini 15. Nah, gitu ya. Ini 15 nih. Jadi kalau anak itu suf terus ke bawah, kakek, bapak terus ke atas. Jadi bapaknya bapak, bapak, bapak, bapaknya bapak, bapak itu. Itu ahli waris semua. Tapi kalau keponakan cuma satu generasi. Anaknya saudara dari, nah, ini saudara seibu itu ahli waris, tapi anaknya bukan ahli waris. Begitu. Ini ahli waris laki-laki. Jumlahnya ada 15. Gitu. Wa amman nisa'u, sedangkan perempuan, fadl warisatu minhunna sab'un. Ahli waris dari kalangan wanita itu cuma 7. Ada 9. Padahal di tadi di matannya Abi Syuja dijelasin ada 7. Tapi itu tariqul ijaz. Cara menjelaskan yang sederhana. Itu cuma 7. Tapi kalau al-basti dengan diurai, yang benar itu menjadi 9. Jadi yang benar 9 apa 7? 9 yang benar. Yang benar 9. Gitu. Jadi 7 itu ringkesannya aja. Yang benar itu 9. Apa itu 9? Nah, kita jelasin. Ini mudah-mudahan udah ya. Teman-teman udah, pokoknya udah dijelas. Kita hapus ini yang laki-laki kita, karena tempatnya gak kepunya ini saya gitu. Kalau ibaratnya mau dibagiin bagi-bagi kertasnya, saya juga punya gitu. Cuman kan kita lagi baca kitab, jadi kita pahamin apa yang dalam kitab. Nah, maka kalau mau memahami waris secara sederhana dengan konsep yang modern, itu lewat ke ini saya, datang ke video kelas Al-Kuliah Waris Online, KWO. Linknya ada di deskripsi, jadi silahkan. Nah, ini kita lagi menjelaskan apa yang di kitab. Kalau tadi ahli waris laki-laki ada 15, ini kita ngomong ahli waris perempuan ada 9. Ahli waris perempuan, WO aja, AW aja ya, perempuan ada 9. Ini mayit. Ini mayit di sini. Nah, siapa ahli waris perempuan? Yang pertama. Sab'un juga ya di sini ya. Oh, ini. Sab'un. Al-bintu wa bintul ibni ila akhiri, sampai seterusnya yang disebutkan Syekh Abi Suja. wa ma dzakarahu ala sabili al-ijaz. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abi Suja itu ala sabili al-ijaz. Gitu. Sederhana. Wa amma ala sabili al-basti. Sedangkan kalau kita urai dengan uraian yang lebih rinci, fa asyaratun, maka ahli waris perempuan itu ada 10, bukan 9. Tadi ngomongnya 9 tuh, saya mohon maaf. Ada 10. Ahli waris laki-laki 15, ahli waris perempuan ada 10. Siapa saja 10 itu? Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Al-bintu. Ini nomor 1. Anak perempuan. Kemudian yang kedua, siapa? Wa bintul ibni. Dan di sini nih, berarti nih. Seret. Ini ibn. Ibn tuh anak begitu. Tapi nih, bintul ibni. Nomor 2. Cucu perempuan dari anak laki. Kebaca gak yang di sini? Jadi ini ibn nih, ini anak laki-laki nih. Ini gak kehitung nih. Ya, ini kan laki-laki. Kan kita lagi ngomongin ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan tuh pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, tapi syaratnya dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan bukan ahli waris. Ini anak perempuan nih punya anak laki. Laki-laki ini bukan ahli waris. Yang ahli waris itu anak dari anak laki-laki. Gitu. Anak laki-laki punya anak laki-laki punya. Terus kalau berhenti perempuan, udah berhenti di perempuan. Anaknya udah bukan ahli waris. Paham gak kira-kira? Jadi cucu yang ahli waris itu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan kalau punya anak, cucu-cucu emang. Cuman itu bukan ahli waris. Yang ahli waris itu cucu perempuan atau cucu laki-laki juga dari anak laki-laki. Anak perempuan kita punya anak perempuan kita punya anak. Nah, itu bukan ahli waris tuh. Anak perempuannya aja yang ahli waris, cuman anaknya bukan. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Wa insafalat, dan terus turun. Maksudnya terus turun itu wa insafalat itu selama anak laki-laki punya anak laki-laki punya anak laki-laki punya anak perempuan. Nah, itu perempuan tuh ahli waris karena dia adalah cucu dari anak laki-laki. Anak dari anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau perempuan udah berhenti di sini doang nih. Ini anak perempuan nih. Anaknya bukan ahli waris. Makanya penting tuh ditambahin cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibni, kan gitu. Bintul perempuan, ibn dari anak laki-laki. Wa insafalat, dan terus. Wal ummu. Nah, kemudian nomor 3 yaitu al-um. Al-um itu artinya ibu. Ini nomor 3, ibu. Gitu. Ibunya ada 2, Ustaz. Kagak mungkin ada orang ibunya 2. Kagak mungkin. Kalaupun ada 2 itu ibu yang satu tuh bukan ibu kandung. Yang satu tuh ibu mungut. Ibu mah cuman atu. Wal jaddatu, dan juga jaddah lil abi. Ini penting nih. Yang apa namanya? Yang ahli waris itu nenek dari bapak. Kemana nih yang enak? Nih kesini nih. Ini bapak nih, al-abu, bapak. Bapak ahli waris. Tadi kita udah ngomongin ahli waris laki-laki. Tapi ini ahli waris perempuan yang kita omongin. Nah ini nih, jaddad. Jaddah, nenek. Yaitu nomor 4 berarti nih. Nah, nenek. Jadi nenek yang ahli adalah nenek dari bapak. Nenek dari bapak. Kakek ahli waris gitu, dari bapak gitu. Tapi kalau ibu punya bapak, bukan. yang ahli waris itu kakek dari bapak. Nenek ahli waris, iya nenek ahli waris tapi nenek dari bapak. Gitu. Ini kayak begini nih modelnya nih, anak perempuan. Anaknya bukan ahli waris, tapi yang ahli waris itu cucu dari anak laki-laki. Nenek kakek ahli waris, tapi nenek kakek ahli waris itu dari bapak. Kalau nenek dari ibu itu namanya al-jaddatul fasidah. Al-jaddatul fasidah itu kalau bahasanya nenek rusak gitu. Maksudnya nenek rusak tuh nenek yang bukan ahli waris gitu. Jadi nomor 4 tuh nenek dari bapak nih ditambahin dari bapak. Begitu. Emang begitu hukumnya. Wah, nomor 5 siapa? Wal jaddatu lil abi wa ada nih wal jaddatu lil ngomongnya udah kecepatan padahal ada al jaddatu lil ternyata dia juga ahli waris. Jaddah lil nenek dari ini nomor 5 berarti nenek dari ibu. Ada berarti saya yang salah tuh. Nenek dari ibu. Wa in alata dan terus ke atas. Ini dan ini sama terus ke atas. Wa in alata. Jadi neneknya nenek dan seterusnya alata. Wal nomor 6. Saya salah ngomong. Nenek dari ibu juga apa namanya ahli waris. Al-jaddu al-fasid ya. Coba tadi al-jadd. Oh nenek dari bapak. Nenek dari bapak ahli waris. Kakek dari nenek yang bukan ahli waris. Kakek dari nenek. Kalau nenek dari ibu. Atau kakek dari nenek sih. Kakek dari ibu yang bukan ahli waris. Tapi kalau kakek dari bapak ahli waris. Nenek dari bapak ahli waris. Nenek dari ibu juga ahli waris. Yang bukan ahli waris itu kakek dari ibu. Nah itu maksud saya. Tuh. Kakek dari ibu yang bukan ahli waris. Karena tadi yang 15 ahli waris laki-laki. Kakek dari ibu gak ada. Jadi yang ahli waris itu nenek dari ibu. Kemudian yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang nomor 6 siapa? Al-ukhtu lil abi wal umi. Al-ukhtu. Al-ukhtu. Saudari lil abi wal umi. Maksudnya saudari kandung. Nomor 6. Saudari kandung. Ah itu tuh nomor 6. Nomor 7 wal ukhtu lil abi. Al ukhtu lil abi naruhnya di mana nih? Sini aja. Nomor 7 al ukhtu lil abi yaitu saudari seayah. Jadi dia sama almarhum sama mayit cuman sama bapaknya doang. Ibunya mah beda. Kalau yang ini bapak ibunya sama begitu. Kemudian nomor 8 siapa nomor 8 al-ukhtu lil Nah, di sini aja nih. Iya di sini aja. Al-ukhtu lil nomor 8. Ntar kalau udah begini diurutin pakai tulisan benar aja, maksud tulisan benar nomor 1 anak, nomor 2 gitu. Ini kan lagi ngejelasin posisinya kepada mayit nih biar jelas. Ntar kalau udah dirangkum ini teman-teman yang mau ngerangkum tinggal tulis aja ahli waris laki-laki 1 2 3 4 gitu. Ahli waris perempuan 1. Enggak usah begini ribet nulisnya. Ini kan ditulis begini biar apa namanya biar nyocokin statusnya dengan. Karena yang disebut al-ukhtu, saudari. Saudarinya siapa? Ah, saudarinya ini nih, mayit. Gitu maksudnya. Al-ukhtu lil saudari. seibu, yang sama ibunya doang. Itu. Kemudian nomor 9, al-ukhtu lil ummi, nomor 9, az-zawjatu, az-zawjah, yaitu istri al az-zawjah, istri. Karena nanti yang meninggalkan entah itu suami entah itu istri kan. Az-zawjatu yaitu istri nomor 9. Istri gitu. Kemudian nomor 10 sama kayak laki-laki, al-mu'tiqah, al-maulatul mu'tiqah, yaitu mana sih tadi? Iya, al-mu'tiqah nomor 10, al-mu'tiqah yaitu al-mu'tiqah nomor 10 nih, yaitu pembebas. Berarti untuk jadi ahli waris, kalau dia membebaskan budak, tidak ada syarat laki atau perempuan. Laki perempuan, ya ini nomor 6. Nomor 6 ini ahli waris perempuan, nomor 6 mana? Saudari kandung. Saudari sekandung, saudari yang emak bapaknya sama begitu. Apakah waris berdasar? Enggak. Ini bukan berdasarkan urutan, entar jatahnya siapa yang dapat, ada hukumnya beda lagi. Ini hukum semuanya ahli waris. Nanti siapa yang dapat, beda lagi. Tidak mesti sesuai urutan. Karena ada satu yang menghalangi yang satu, ada satu menghalangi tapi tidak mutlak, cuman dipotong setengah, macam-macam nanti gitu. Pokoknya semua ini ahli waris. Jadi kalau kita kumpulin, ahli waris laki ada 15, ahli waris perempuan ada 10. Kalau kita kumpulin semuanya jadi 25 ahli waris. Kan itu, ada 25 ahli waris. Kita terusin bacanya. Wa haula'i aidan mujma'un 'ala tawrisihim. Wa haula yang tadi disebutin 15 laki, 10 perempuan, semuanya mujma, disepakati, ala tawrisihim, bahwa mereka adalah ahli waris. Enggak ada yang ribut soal 15 ini. Semuanya sepakat, 15 orang yang laki, 10 orang perempuan, 25 ahli waris. Enggak ada yang berbeda. Yang bapak kita belum baca itu. Mana ya? Coba kita baca ke atas Pak Iwan. Mundur-mundur. Wa amman nisa. Sebelum wa amman nisa itu, setelah baca al-mu'tiq. Setelah baca al-mu'tiq. Setelah baca wa-zawju al-mu'tiq. Wa ha'ulai. Dan mereka itu yang 15 mujma'un. Itu disepakati ala tawrithihim. Bahwa mereka semua ahli waris. Semua sepakat mereka ahli waris. Wal-muradu bil-jad. Yang dimaksud dengan jad. Kakek adalah abul ab, bapaknya bapak. Wa idza istama'u, kalau yang 15 orang tadi berkumpul semuanya, harusnya dibaca di yang tadi. Tapi enggak apa-apa. Wa idza istama'u, kalau semuanya berkumpul, laki-laki yang 15 itu semuanya ada. Kakek ada, anak laki ada, cucu laki ada, saudara kandung ada, saudara si ibu ada, paman ada, anaknya paman juga ada. Ngumpul semuanya, lam yarits minhum, tidak ada yang dapat warisan di antara mereka illa salasa, kecuali 3 orang. Tadi yang 15 laki-laki tuh semuanya ngumpul, ada mayit meninggal, 15 laki-laki ahli waris ada semua. Maka yang waris dapat waris cuma 3. Siapa yang 3 itu? Al-abu, bapa, al-ibnu, anak, al-zawju, suami. 3 doang. Gitu. Nah, kalau yang perempuan, kita balik lagi. Perempuan, wa amma wa idza jtama'na. Ketemu gak bacaannya? Abis wal mu'tiqah, kemudian wa haula'i aidan, dan mereka ini yang 10 orang, mujma' ala tawrisihim, sepakat. Ulama menyepakati mereka mendapatkan ahli waris. Wa idza jtama'na jami'uhunna, dan kalau seluruh perempuan-perempuan itu ngumpul semua ada, lam yaris minhunna illa khamsah, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan kecuali 5 orang. Dari 10 itu cuma 5 orang yang dapat kalau ngumpul semuanya. Siapa itu? Az-zawjatu, istri, wal bintu, anak perempuan, wa bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, maksudnya cucu perempuan dari anak laki, wal ummu dan ibu, wal ukhtu yaitu saudara, saudara, saudari dari saudari sekandung. Itu 5 orang. Jadi ini 10 orang, kalau ngumpul 5 doang yang dapat. Istri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, yang kelima saudari sekandung. Gitu. Wa idza istama'a man yumkinu istima'uhu. Ah, begitu. Kalau semuanya ngumpul dari 2 kelompok itu, idza istama'a man yumkin istima'uhu minasintaini. Kalau berkumpul seluruh siapa yang mungkin berkumpul dari 2 jenis tadi, laki dan perempuan. Tadi laki 15, perempuan 10. Ini 25 ngumpul semua. Walaupun enggak mungkin 25 ngumpul semua, pasti ada yang enggak kumpul. Suami sama istri kan enggak mungkin ngumpul. Suami sama istri kan enggak mungkin, karena pasti yang meninggal tuh kalau enggak suami istri kan. Jadi pokoknya kalau semuanya ahli waris laki dan perempuan ngumpul begitu, warasa al abawani, yang mewarisi cuman siapa? Pertama al abawan, bapak ibu. Yang ketiga al iwal ibnu, anak laki-laki. Yang keempat wal bintu, anak perempuan. Yang kelima wa man yujad minaz zawjaini, yang ada apakah dia suami atau istri. 5 gitu. Jadi kalau ahli waris semuanya 25 tadi ngumpul, cuman 5 yang jadi ahli waris, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri, itu 5 doang. Gitu. Gitu. Makanya kalau ahli waris nanyain, 5 ini ada gak? Siapa 5 ini suaminya ada? Ada. Anak laki-laki punya? Punya. Anak perempuan punya? Punya. Bapak masih ada? Ada. Ibu masih ada? 5. Berarti 5 doang yang kita hitung. Gitu. Wadzalilu ala ma dzakarna, dan apa ya dalil yang kita sebutin tadi? Ahli waris laki 15, ahli waris perempuan ada 10. Al-ijma'u, yaitu ijma' kama marra sebagaimana sudah. Ini ijma' wa nususul atiyah, dan juga teks-teks syariah yang akan kita sampaikan nanti di bab selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Wadzalilu ala adami tawrisi ghairihim at-tamassuku bil asri. Wadzalil, dan dalil ala adami tawrisihim, dalil bahwa orang lain selain 15 ini bukan ahli waris, at-tamassuku bil asli, yaitu pegangan kita tentang dalil ijma tadi. Gitu. Wallahu alam, insyaallah kita lanjut besok. Besok hari Jumat kita lanjutin. Wa anna kulla man farada minar rijali jaza hadza jami' tarika, insyaallah besok. Jadi mudah-mudahan besok nih kita udah tulis laki 15, perempuan 10. Gitu. Mudah-mudahan. Oke. Okay. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Besok kita lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang peran, dan juga mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para kiai yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman dan menemukan ada kekeliruan dalam bacaan kita atau penerjemahan atau penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.